rasanya. Seandainya saja ku bisa katakan jangan kau tinggalkan. Saat ini ku ragu, bisakah ku nikmati semua tanpamu. Saat ini ku ragu, bisakah ku nikmati semua.